Uktulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah, kita dapat bertemu lagi melalui acara Penyejuk Iman dengan siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Hadirin dan hadirat dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membawakan surah Yusuf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Artinya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ayat ini adalah mengisahkan dari awal surat Yusuf dari ayat 8, yaitu diawali dari sifat cemburu, diawali dari merasakan suatu keluarga itu adalah keluarga yang utuh dengan membahasakan wa nahnu usbah, solid, seakan-akan dengan mengatakan seperti itu ada terjadi perpecahan di dalamnya. Maka dengan ayat yang kita kaji saat ini adalah timbul dari rasa cemburu, ataupun yang dibahas pada pertemuan yang lalu dengan dikatakan adalah sifat-sifat syaitaniyah, sehingga terungkaplah melalui firman Allah Subhanahu wa taala tentang saudara-saudara Yusuf mengatakan bunuhlah Nabi Yusuf alaihissalam, atau buang, campakkan dia ke suatu tempat yang tidak dikenal, sehingga nanti perhatian orang tua kita tidak kepada Nabi Yusuf alaihissalam lagi. Begitulah propaganda yang terjadi ketika hati, pikiran sudah diselimuti rasa dengki, hati dan pikiran sudah diselimuti dengan rasa cemburu, sehingga apapun akan bisa terjadi seperti yang kita kaji saat ini, yaitu surah Yusuf ayat 9. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang menentukan, walaupun manusia itu sudah sangat matang perencanaannya. Apa yang terjadi sudah terjadi, dalam arti persekongkolan saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka melakukan semuanya itu hanya permasalahan kecil, yaitu untuk memalingkan perhatian orang tua mereka kepada selain Nabi Yusuf alaihissalam. Permasalahannya sangat kecil. Dan kalau kita lihat, Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Maka dikatakan tadi wa nahnu usbah adalah menunjukkan keluarga besar, yaitu lebih dari 10 ke atas. Ketika Al-Qur'an Allah berfirman mengatakan seperti itu. Jadi dengan begitu banyaknya mereka mengatakan dengan usbah 10 lebih jumlah dari keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebetulnya adalah hal yang wajar, yang paling kecil lah yang paling ditujukan atau yang diutamakan perhatiannya, karena dia masih kecil. Tapi begitulah sifat kecemburuan, itulah mereka menjadi apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya tidak nyata. Maka di ayat 8 itu tadi dibahasakan di situ adalah inna abana lafi dhalalim mubin. Dhalal di sini bukan artinya sesat antara Islam dengan kafir, tapi dhalal di sini adalah seakan-akan menurut pendapat anak-anak ataupun saudara-saudara Nabi Yusuf bahwasanya sudah ayah kita ini ataupun orang tua kita ini sudah salah jalan. Sebetulnya ada jalan yang benar, tapi dia memilih yang lain. Padahal sebetulnya saudara-saudara Nabi Yusuf inilah yang berperilaku seperti itu karena disebabkan oleh sifat-sifat syaitania. Maka di sini sudah ada narasumber kita. Paling tidak nanti akan dikaji bagaimana kita dapat menghilangkan sifat-sifat syaitania itu. Apakah ada unsur ibadahnya yang lebih melebihi sehingga kita dapat menjaga sehingga getarannya tidak terlalu tinggi. Kami persilahkan kepada Ustadz Ardiansa. Baik, terima kasih Ustadz Fajrul. Di dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa kalau kita melihat redaksi ayat ini seperti ada yang lompat. Artinya dari pembicaraan yang tidak di kalangan mereka ya, terjadi tidak ada pemikiran hal yang seperti itu. Tiba-tiba seakan-akan ada orang luar yang kemudian memberikan ide tersebut. Di dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa syaitan berubah wujud menjadi seperti manusia dan mereka datang, syaitan itu tadi datang ke tengah-tengah saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu, dan dia yang mengusulkan, inilah yang dia katakan, uktulu Yusufa awitrahuhu arda. Dan ini dapat kita fahami dari bentuk redaksi ayat tersebut. Jadi syaitanlah yang kemudian mengilhamkan atau menyampaikan kepada mereka, mengutarakan ide untuk membunuh Nabi Yusuf ini atau mencampakkannya di tengah-tengah padang pasir yang begitu luas sehingga Nabi Yusuf mati dan dapat mereka bunuh. Demikianlah terkadang ya, dalam kehidupan ini ada pemikiran-pemikiran yang sangat keji, yang itu sebenarnya kita secara naluri kemanusiaan tidak akan mampu melakukannya. Tapi ketika sudah mendapatkan bisikan, bujukan, dan rayuan dari setan, maka tidak usahkan yang keji seperti itu, yang lebih keji daripada itu pun mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk bertawudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dikala diri kita sudah tergoda atau disimpangkan oleh bujuk rayu dan setan. Kita ini sangat lemah sebagai makhluk, sebagai manusia. Bayangkan saja kalau anak seorang nabi saja dengan begitu mudah untuk disusupi oleh setan, kita bukan anak nabi. Bahkan kita pun mungkin bukan anak seorang ulama. Dan kalaupun ayah kita ulama, kita tidak ada jaminan bahwa kita mendapatkan perlindungan seperti perlindungan terhadap ayah kita atau keluarga kita. Justru karena itulah setiap pribadi harus membentengi diri mereka dengan sifat-sifat syaitaniyah sehingga syaitan itu tidak dapat menguasai diri kita. Mungkin itu tambahannya Ustaz. Iya, cukup menarik tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi dan juga narasumber kita Ustaz Fajrul. Saya menangkap di sini bahwa ketika Allah mengatakan uktulu Yusufa awitrahu ardan, buanglah Nabi Yusuf itu, bunuh atau buanglah dia ke suatu tempat yang cukup jauh. Ini menggambarkan bagaimana adanya reaksi negatif yang berkelanjutan dari rasa iri yang muncul, kemudian disampaikan dalam bentuk pemikiran-pemikiran, dan ini cukup beragam. Artinya ketika seseorang sudah berpikiran negatif, maka dia akan kreatif dengan pemikiran-pemikiran negatifnya. Tidak hanya sekedar satu kejahatan saja, pemikiran kejahatan yang muncul, akan tetapi akan muncul beragam banyak kejahatan yang ada di dalam pikirannya. Menarik kalau kita perhatikan, ternyata manusia ini cukup kreatif, walaupun terkadang dalam nada-nada yang negatif. Ini artinya begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi yang besar di dalam diri manusia, bahwa ketika dia mencoba untuk berpikir negatif, maka dia akan kreatif dengan pemikiran-pemikiran negatifnya. Dan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah bagaimana dengan pemikiran positif kita, kita mampu lebih kreatif untuk berbuat banyak dan lebih baik di dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, umat Islam akan banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dari para musuh-musuhnya. Artinya apa? Secara hukumnya orang yang negatif, orang yang ingin berbuat negatif, yang menyimpan dendam dan keirian, itu akan mengusahakan berbagai jalan agar umat Islam ini jatuh. Ya, tidak menjadi muslim yang baik, jauh dari masjid dan sebagainya. Segala jalan dia lakukan, dan itu kita bisa temukan saat sekarang ini. Acara-acara televisi yang melalaikan, bacaan-bacaan yang bukan malah mendidik dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana ketika seorang muslim mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang taat, dia harus mampu membentengi dirinya sebagaimana kata Ustadz Ardi tadi, dengan benteng-benteng yang kreatif begitu. Tidak hanya sekedar cukup belajar satu hal saja, tidak hanya sekedar belajar agama biasa-biasa saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan agama kita, ya. Tidak hanya merasa cukup dengan ilmu yang ada, tapi terus belajar dan belajar. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, perbuatan-perbuatan yang baik, amal salih kalau di dalam istilah agamanya. Karena apa? Karena inilah yang mampu melindungi diri kita dari segala tantangan-tantangan serta hal-hal negatif yang begitu kreatif dikembangkan oleh para musuh-musuh Islam. Jadi menarik kalau kita perhatikan keterangan ayat ini, bahwa di dalam kehidupan ini tidak hanya bagaimana kita mencoba untuk menahan laju pemikiran negatif, tetapi kita terus berusaha untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran positif di dalam kehidupan kita. Karena semakin seseorang fokus kepada pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, maka energi yang besar yang bisa tersalur untuk dia kembangkan dan dia jadikan sebagai landasan bagi kehidupannya. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya, sangat menarik sekali. Dan pada kesimpulannya di ayat ini adalah bahwasanya kalau seandainya sifat manusia itu, yaitu sifat syaitaniahnya yang lebih mendominasi pada dirinya, maka terjadilah kekhawatiran itu ketika pertama kali Adam diciptakan, yaitu tentang terjadi dialog para malaikat bahwasanya mereka akan menumpahkan darah. Jadi ini adalah hal yang sangat logik. Kenapa? Karena manusia itu, Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Tanah itu sifatnya cenderungnya selalu dia ingin berbuat keburukan. Makanya ketika itu yang ingin diciptakan, Allah dengan tugas yang tegas dengan maha kuasanya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada rahasianya di situ. Tentunya rahasia ini akan kita dapatkan ketika kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan terhindar dari apa yang kita ceritakan dalam ayat 9 dari surah Yusuf ini tentang pembunuhan yang ingin direncanakan atau pembuangan yang ingin direncanakan oleh disebabkan hanya gara-gara cemburu mengakibatkan dosanya itu menjadi sepanjang masa. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.